sampe iso pondo untus pasti kanggo muka iku lambe pe iso pondo untus pasti kanggo muka sing iku anak mana sing iku anak mana irung kumis dur lambe kumis aduh kumis ngagaliti saja ada kumis bawa itu kumis atas pipi